Kalau belum mau kawin, mari kita tukar cincin. Cincin emas dari Dinda, dariku cincin tembaga. Kalau sudah tukar cincin, nasib baik kita kawin. Kalau gagal abang tenang, cincin ini ku gadaikan. Sebelum kita kawin, tukar cincin hati ikhlas. Nanti sesudah kawin, tukar cincin dengan beras. Kalau belum mau kawin, mari kita tukar cincin. Cincin emas dari Dinda, dariku cincin tembaga. Kalau sudah tukar cincin, nasib baik kita kawin. Kalau gagal alang tenang, cincin ini ku gadaikan. Sebelum kita kawin, tukar cincin hati ikhlas. Nanti sesudah kawin, tukar cincin dengan beras. Kalau abang kawin lagi, cincin Dinda abang pakai. Abang punya cincin dua, dari dua istri tersayang.